Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Bismillah ma syaa Allah. La yasukul khaira ila Allah. Bismillah ma syaa Allah. La yasibus su'a ila Allah. Bismillah ma syaa Allah. Ma kana min nikmatin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa mithaqi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adadani amillahi wa ifdal an Abi Darrin Jundub ibni Junada wa Abi Abdurrahman Mu'ad ibn Jabalin radhiyallahu anhuma anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qal ittaqillaha haitsuma kunta wa ati sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan rawahu. Ashabal badilah para kiai, para sesepuh, pinisepuh, sedaya kimawon ingkang sangat kula mulyakaken saha kawula taati. Bapak pejabat pemerintahan yang hadir di malam yang penuh berkah, ingkang sangat kula mulyakaken saha kawula. Bapak Kepala Desa Pak Haji Muktarom, mudah-mudahan panjang umur sukses selalu. Ingkang sangat kula mulyakaken so kalon hadirin sidang jamaah pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadir di malam yang penuh berkah. Alhamdulillah seluruh yang hadir di majelis yang penuh berkah ini saya doakan hidupnya diberkahi Allah. Panjang umur, lapang rezeki. Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan untaian doa. Mudah-mudahan seluruh yang hadir di majelis yang penuh berkah ini senantiasa hidupnya diberkahi Allah, diantarkan keagungan dan kebesaran beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kantu ucapan Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Monggo ngaji bareng kula buyar jam 2 esok. Tolong disiapno buku catetane nggih. Niki sing ngundang-undang. Password malam ini, kata kunci malam ini, ditulis Pak Banjir. Orang yang istiqomah dan banyak membaca sholawat bisa dipastikan hidupnya lebih bahagia dan berkah. Tulis. Orang yang istiqomah dan banyak membaca sholawat bisa dipastikan hidupnya lebih bahagia dan berkah. barokah niku dimensi keimanan. Terus barokah itu dimensi keyakinan. Gak iso diukur karo rumus ukur sudut. Tidak bisa diukur dengan pendekatan-pendekatan deret hitung dan deret ikur. Makin kandel imani wong, makin kandel barokah semela wong. Makin tipis imani wong, makin tipis barokah semela wong. Kalau tidak beriman, Allah tidak mau bicara dengan orang-orang yang tidak beriman. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kula kepingin ngaji wonten panjenengan. Sing keterangan kula niki insyaallah kula ukur kemampuan panjenengan. Insyaallah mulai wis gak perlu mikir malih. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Setiap orang pasti mendambakan hidup bahagia dan berkah. Nggih, Pak Banjir. Setiap orang pasti mendambakan hidup bahagia dan berkah. Tapi tidak setiap orang mengetahui jalan untuk mencapai hidup bahagia dan berkah. Allahumma sholli ala Muhammad. Beliau hujjatul Islam. Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali telah berkata, kunci kebahagiaan adalah mengikuti petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita syukuran lurah nggih. Kunci kebahagiaan adalah mengikuti petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada jalan dan rumus seseorang mampu meraih kebahagiaan manakala tidak mengenal beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek sampeyan iki tak jak nang Surabaya, semrap Surabaya. Mlebu toko sing gedhe jenenge Gramedia. Napa? Toga Mas. Golek buku sing isine kunci hidup bahagia. Bukune kene kuwet e. Kandel-kandel. Insya Allah lamun diwaca warung bahagia sida mumet. Warung bahagia sida mumet. Banyaknya teori, banyaknya persepsi, banyaknya definisi. Tapi nek gelem balik nang petunjuk Allah, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Separuh ayat dari Al-Qur'an selesai. Walladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattabau nuran ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun ay faizun. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadat bondone urip sing mesti bisa ngeten urip bahagia iki papat. Seluruh yang hadir di majelis yang penuh berkah ini, saya doakan Allah berkenan menjadikan kita semuanya hidupnya bahagia. Sing nomor siji, Bondo urip sing mesti ngetenori bahagia sing nomor siji iman kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman kepada Rasul sing sapane wong iman marang Rasulullah berarti iman kepada Allah. Bungono, apa ndok? Cinta kepada Rasulullah berarti cinta kepada Allah. Taat kepada Rasulullah berarti taat kepada Allah. Maaf, khianat kepada Rasulullah berarti khianat kepada Allah. Tidak ada jalan dan rumus seseorang bisa iman kepada Allah manakala tidak menanamkan jiwa iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ora ana dalan lan rumus wong iso iman nang Allah nek gak nandur iman marang Rasul. Bahkan menurut beliau Imam Junaid al-Baghdadi, seluruh pintu menuju Allah tertutup kecuali melalui pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Catat Pak Jamat. Seluruh pintu menuju Allah tertutup kecuali melalui pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Wis mesti kenek di jakakno 100% wong sing istiqomah lan akeh maca selawat uripe luwe bahagia lan barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Setiap pengakuan iman kepada Rasulullah harus didukung adanya bukti. Nek ana wong ngaku iman nang Rasulullah ora ana buktine, berarti imannya iman palsu. Allahumma sholli ala Muhammad. Salah satu bukti seseorang iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mau dan mampu mencintai dan menyayangi orang-orang miskin. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampeyan rungokno, Pak Lurah. Salah sijine bukti wong iku nek iman temenan nang Rasulullah mau dan mampu mencintai dan menyayangi orang-orang miskin. Allahumma sholli ala Muhammad. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan dan mendatangi undangan orang-orang miskin. Allahumma sholli ala Muhammad. Umpama sampeyan dadi mubalig, ngun sewu nggih. Dundang bupati karo dundang wong melarat, akas ndi teko kira-kira? Sing wani jawab kuwi akas nekani undangan wong melarat, dalu iki tak jak besanan. Jawaban sing jujur luwe akas negani undangane bupati. Polai amplopi luwe kandel timbangi negani undangane wong melarat. Percaya napa boten? Pun tak yuk jujur mawon, hukumannya jaga jero-jero ya. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Pertanyaan kula sing nomor loro. Rungokno nggih. Sampeyan duwe gawe nduk Bandung niki. Bandung Kencur nggih. Berkati wong sugih karo berkati wong melarat, ati-ati ndi kira-kira? Sing wani jawab luwe ati-ati berkati wong melarat, aku gak percaya. Jawaban sing jujur lan objektif luwe hati-hati berkati wong dipilono jajan sing api, gedang sing api, buah sing api. Nek wong melarat dipilono gedang-gedang rempet-rempetan jajan-jajan protolan kene mboten. Padahal nek kula kalih sampean gelem jujur berpikir objektif Pak, sampean berkati wong sugih durung karuan dipangan Pak. Boleh wis akeh tunggal, ngene mboten? Tapi nek berkati penerbang-penerbang iki. Lamun godhong iki nek dipangan dintekno sak godhong. Percaya napa mboten? Mulai apa kuwan tawara, kula purun bae sampean bareng arek terbang. Nek sampean hormati arek sing terbangan sing temenan. Ojo sampah utawa terbangan ngoyo mati mangani sego ati. Adangi beduk mang. Terus gano iwai. Oleh sulan mati hari ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo, luwe hati-hati ndi berkati wong sugih karo wong larat. Jawaban sing jujur, luwe hati-hati berkati wong sugih. Bahkan duk jaman sak mangkin iki mentali menungso jujur nggih. Sembuwareng diukur sangka benda. Mulai wong sugih nduk masyarakat ketoke nemen wong melarat gak patek ketok. Nek ana wong sugih sak desa ngaku sanak padahal gak ana hubungane. Ing rene sugih diaku welo-welo misanan tunggal mbah ing rene melarat ketlesut. Percaya napa mboten? Percaya napa mboten? Soro wong melarat iku. Wong melarat ku ya soro ya loro. Kenduren teko dilik jarine ngrasa. Teko kari jane gak ngajeni sing ngundang. Ngene mboten? Dari saat ini kini zaman kebendaan, zaman sembuwareng diukur karo dunia. Mulai wong sugi tambah ketok gede, wong larat ketok cilik. Allahumma sholli ala Muhammad. Supaya pulau kali sampean selamat, monggo buka sejarah apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyayangi dan mencintai orang-orang miskin. Sangat memperhatikan dan mendatangi undangan orang-orang miskin. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Sing nomor loro. Bondone urip sing mesti bisa ngeterno bahagia. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu ay wa adzamuhu. Mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngagungno Kanjeng Nabi. Salah satu bentuk mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memperbanyak membaca solawat dan salam kepadanya. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bentuk mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memperbanyak membaca solawat dan salam kepadanya. Wis mesti kena dijagakno 100%. Wong sing akeh lan istiqomah maca solawat, hidupnya lebih bahagia dan berkah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing nomor loro, salah satu bentuk mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mau memperingati hari kelahiran beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gelem meringati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampean tak kei informasi supaya cerdas ya. Ditetno. Berdasarkan surveinya Alfara pada bulan Januari 2018, umat Islam Indonesia yang mau memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah 92%. Sing anti meringati Maulid Nabi 8%. Pinten? Sing tak jaluk, lungokno ya. Umat Islam hendaknya berusaha mencari titik kesamaan, jangan terjebak mencari titik perbedaan. Allahumma shalli ala Muhammad. Sing gelem meringati Maulid Nabi monggo, sing gak gelem monggo. Usahakan umat Islam ini mencari titik kesamaan, jangan terjebak mencari titik perbedaan. Allahumma shalli ala Muhammad. Kula sering matur wonten pundi-pundi panggenan. Nek wong Islam Indonesia cerdas, rukun lan kompak, tahun 2030 umat Islam Indonesia akan mampu tampil republik tercinta ini menjadi negara 7 besar dunia. Rungokno iki iki. 2045 pas satu abad nek diukur teko kemerdekaan 1945, insya Allah Indonesia akan menjadi kiblat peradaban dunia. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong ini kudu cerdas. 2030 insya Allah Indonesia dadi negara 7 besar dunia. Amin. 2045 insya Allah Indonesia akan menjadi kiblat peradaban dunia. Syarat di situ kakek-kakek, usahakan umat Islam rukun, guyub, kompak, jangan mudah diadu domba. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebab wong jabane pager, orang-orang outsider, isolated outsider, iku gak rela nek umat Islam bersatu. Ngono nggih? Mboten rela nek umat Islam rukun. Mulai buahnya aliran-aliran sesat dan menyesatkan. Maraknya nabi palsu, maraknya orang mendirikan kerajaan baru dan macam-macam. Sampean kudu cerdas, wong jabane pager tidak rela umat Islam ber. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah rame, masya Allah ono keraton sejagat, masya Allah ono Sunda nopo macem-macem. Gini beten, sampean gak usah bingung. Jombang sing panjenengan gudangi santri, masya Allah kota beliau Hadrotus Syekh Al-Arif bila Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari niki sampean pertahanno. Jombang benar-benar menjadi kiblat umat Islam khususnya warga besar Jamiah Nahdlatul Ulama. Allahumma sholli ala Muhammad. Ono tebu ireng. Gini mboten. Ono tambak beras. Ono pondok yoso. Tapi kau wabin di Indonesia ini pondok yang kalah karu di Sidoarjo kono jenenge Pondok Chandra. Ada pondok terbesar di Indonesia namanya Pondok Sayang Gano Kiai ini. Sayang Gano Kiai ini. Jadi ini ada pondok gede Gano Kiai ini ruwet. Tapi ini ada Kiai gak di pondok gak jadi soal. Isok mulang untuk masjid, mulang untuk langgar, mulang untuk madrasah. Ini betul. Sing ruwet ini ono pondok gede gano Kiai ini jenenge pondok Chan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Hati renge wululas Alfara melakukan survei 90% umat Islam Indonesia yang mau memperingati Maulidin. Ya iki sing gawe Indonesia barokah. Wong kaji tambah akeh, wong umroh tambah akeh. Jarine krisis tapi kaji sampai antri sok petang puluh tahun. Barokah umat Islam Indonesia sebagai pengagum pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakar-pakar ekonomi dunia mikir kebetulan gitu. Jari ini krisis, wong kaji antri. Gini betul. Nek sampean saiki umur swidak kok daftar haji, aku gak dilikin so. Worong tutup Mekah sudah digotong nang kuburan. Karena berdasarkan penelitian IDI, Ikatan Dokter Indonesia, roto-roto umure wong Indonesia iku 55 sampai 50. Mula induk sekitar kula sing umure nduk 50, sing ati-ati wis bonus ya. Wis mambu lemak ojo tola-tole. Wis umur 50 wani gendaan. Iku bonek bondone berdasarkan penelitian Ikatan Dokter Indonesia. Roto-roto umure wong Indonesia 55 sampai 50. Sing umure dhuwure 50, syukure kudu tambah, dikire kudu akeh, selawate kudu akeh, wis mambu lemah, sing ati-ati lan waspada. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dilanjut? Kula ditakoni seorang profesor, Pak. Guru besar Universitas Erlangga. Budak ndase wong. Bu Sali. Siapa orang yang pertama kali memperingati Maulid Nabi? Iya, kita goblok mulo kula ireng nang nek. Kiai ditakoni kentengen bertanya. Sinten Gus wong sing pertama kali meringati Maulid Nabi? Maka saya jawab dengan tenang, akrab, penuh kekeluargaan. Klop. Orang yang pertama kali memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Kaget profesor. Mas Agus, ya. Orang yang pertama kali memperingati Maulid Nabi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini bisa kita ketemukan tatkala baginda Nabi ditanya, "Wahai Rasulullah, mengapa panjenengan puasa pada hari Senin?" Beliau baginda Nabi menjawab, hari Senin itu adalah hari kelahiranku. Hari Senin itu di mana aku diangkat menjadi Rasul, atau aku menerima Al-Quran. Rawahu Muslim. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Rasulullah yang meringati hari kelahiran ini mboten hura-hura. Duduk tuku roti kukus dius kei lilin terus dumet ki mek keplok. Justru melakukan pendekatan dirinya kepada Allah dengan melaksanakan puasa pada hari kelahirannya, yaitu hari Senin. Allahumma sholli ala Muhammad. Dino Senin niku dino kelahiranku. Dino Senin niku aku diangkat dadi Rasul, utawa aku menerima Al-Qur'an. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dilanjut. Salah satu bentuk mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Lebih-lebih bila sunnah itu ditinggalkan oleh kebanyakan manusia. Allahumma sholli ala Muhammad. Mbok menawa wong Bandung kencul kan takon napa wonten gusali sunnah sing banyak ditinggalkan oleh manusia. Saya jawab ada. Majunya dunia IT dan digital. Ngono kene ya. Majunya dunia IT dan digital. Nek kiai-kiai biyen iku cekelane tasbih, kiai jaman saiki cekelane ya. Ngene napa mboten? Malah sing duwe akeh habine telu. Polahe bojone telu. Ada telu masyaallah, utawa bojone siji ta ada 1A, 1B, 1C. Supaya gak acak dikene nomor dhewe-dhewe. Kula ngomong ngene iki polahe kanca kula sing bojone akeh-akeh iku habine akeh, dhewe-dhewe nomor. Nek sing mbok enom sing takon, misrang ada apa yang ingin tuwek apa sedek kontak-kontakone. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampeyan dalu iki kula dudu napa mboten? Salah satu bentuk sunnah yang hari ini banyak ditinggalkan oleh manusia adalah silaturahim. Kiai ini gak diparani tapi di SMS. Apa kabar bro? Apa bisa di kopi? Dijawab karo kiai ini, jangankan di kopi, di teh pun bisa. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu, man akhabba ayyub satalau fi rizqihi wa yunsa'alau fi asarihi fal yasil rahimah. Barang siapa yang gemar dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia gemar bersilaturahmi. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing sapa ni wong seneng dijembarno rezekine lan didawakno umure, becik wong iku gelem silaturahmi. Bu sing uripe ruwet-ruwet niku lho, utang akeh, omah durung duwe, awak lara-laran, rumah tangga marat-marit, rezekine seret, gak usah golek dukun ya. Gak usah golek dukun, sebab dukun niku ya bodoh ya pe. Dukun lamun ngomong 10 perkara, sing songo mesti salah, sing siji durung karuan bener, alias salah ka. Ayo, sing uripe ruwet-ruwet, cicilan-cicilan omah durung lunas, kreditan durung lunas, ruwet di malam yang penuh berkah sampean tak tutuna. Hidupkanlah silaturahmi. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Sebab Rasulullah ku nek dawuh dikontrol wahyu. Rasulullah nek dawuh mesti bener. Kebenarannya mutlak, tidak terikat oleh ruang gerak dan waktu. Delendok dia bener nek sing dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rungana nggih? Rungana nggih? Kula biyen cik insyaallah sanawiyah kelas 1. Diceritani nggih. Duwe guru jenenge Kiai Abu. Kiai sapa? Guru kula Kiai Abu iki 30 tahun mukim nduk Mekah. Alim temenan. Wong 30 tahun mukim nduk Mekah. Ngaji. Tapi wong saiki nek mukim nduk Mekah masih 35 tahun gak jaminan alim. Nduk kono gak ngaji tapi nyopir. Mulai zaman wis akeh DKI. Ngene mboten? Kula takon, Yai. Ya napa lungguhe dawuh Kanjeng Nabi man akhabba ayyub satalau fi rizqihi wa yunsa'alau fi asali fal yasil rahimah. Jawab ngene ya, ngene lho Li. Uwong iku nek seneng silaturahmi. Tatkala ne nyowoe kate dicabut malaikat Izrail, wonge gak ndo mali. Wonge gak ndo mali. Sambang nang sana pamili sehingga malaikatnya gak kepeduk ke ruang itu menit dibarani mana gak kepeduk mana waktu kula cilik dong ana nggih masuk ya Yabu ya. masuk ya. Apa yang terjadi setelah banyaknya referensi kitab-kitab yang saya baca dong ana nggih banyaknya dunia riset penelitian yang saya ikuti hadis ini bisa didekati secara empiris. Orang yang gemar bersilaturahmi rata-rata sehat badannya dan panjang umurnya. Kalkulasi ini hitung-hitungannya tak ditulis itu, ono rolas jangan-jangan situ aja. Karena tidak ada kebahagiaan yang top markotop kecuali seseorang bertemu dengan sanak dan keluarganya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ora ono kebahagiaan yang paling top markotop kejaba wong iku ketemu sanak lan keluargane. Percaya napa mboten? Percaya napa mboten? Sampeyan gelem omapi omah gedhe bojo ayu dhuwit nyekel tapi gak tahu disambangi sanak lan keluarga. Purun. Insyaallah gelis matek. Insyaallah gelis matek. Diterang nduk dunia-dunia ilmu kedokteran. Uang iku nek happy, uang iku nek bahagia, sel-sel tubuhnya tetap muda. Metabolisme tubuhnya akan baik. Daya ketahan tubuhnya akan kuat sehingga insya Allah seger waras lan dawa umur. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sing nomor 3. Bondone urip sing mesti bisa ngeteni urip bahagia. Wa nasaruhu. Membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bela Kanjeng Nabi. Sing dimaksud bela Rasulullah dengan ini adalah membela agama Allah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu dinul Islam. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing sapane wong kepengin bahagia uripe harus bisa menempatkan kepentingan Islam di atas segala-galanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kira-kira nyaut apa mboten wong mriki? Sampeyan kepengin bahagia. Sampeyan nek kepengin bahagia duduk dhuwit ukurane. Uang bukan jaminan kebahagiaan tapi sarana mencapai kebahagiaan. Jaminan kebahagiaan manakala kita mau dan mampu menempatkan kepentingan Islam di atas segala-galanya. Mbok mosale ala Muhammad. Nek kepentingan Islam sampean dalan nomor loro, nomor telu, nomor papat, ruwet urip iki. Tapi nek kepentingan Islam sampean nomor siji no, pasti urip sampean bahagia. Allahumma sholli ala Muhammad. Takekane contoh sing gampang ya. Di negara-negara maju khususnya Jepang. Rata-rata di Jepang orang yang mati bunuh diri adalah orang-orang kaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Di Inggris, di Amerika, rata-rata orang yang berani masya Allah mati bunuh diri adalah orang-orang kaya. Duwe pabrik, duwe hotel, duwe perusahaan. Pegel penat berarti mengakhiri hidupnya dengan nekat bunuh. Ini merupakan salah satu bukti bahwa harta bukan jaminan kebahagiaan tapi sarana mencapai kebahagiaan. Sing paham alhamdulillah, sing boten paham yo alhamdulillah. Insyaallah mulai kula nek pidhato kono-kono iku kita insyaallah sampean sing happy, sing bahagia. Rokok boleh eceran, penampilan tetap oke. HP boleh tidak ada pulsanya, tapi telepon jalan ter. Halo, halo, tapi gak ada pulsa. Supaya uripe ku bahagia, dawa umure karena mampu tampil menikmati dan mensyukuri apa yang Anda miliki. Allahumma shalli ala Muhammad. Mulai lebih datang ini. Penderitaan dan kegelisahan semakin panjang bagi orang yang matanya melihat kekayaan yang dimiliki orang lain. Bahasa yang ini. Penderitaan, kegelisahan berlaku panjang bagi orang yang matanya melihat kekayaan yang dimiliki orang lain. Nek sampean kelasi duwe sepeda engkol, ojo ndelok busali sing duwe Alphard. Cek gak apa. Ring kesirembuk, ngono nggih. Urusan donya ndelok wong sak disor sampean. Supaya sampean iso syukur tidak meremehkan nikmat Allah. Urusan amal ibadah delok wong sak ndukur sampean supaya ada peningkatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nyaut napa iki pendhok wong. Urusan donya delok wong sak disor sampean supaya sampean gak nyepelekno nikmati Allah sing dipelekno sampean. Urusan amal ketaatan lo wong sak ndukur sampean supaya ada pening. Urusan wirid deloko wirite Mbah Romli Rejoso. Beberapa insyaallah referensi yang saya temukan Mbah Romli Rejoso wiritan andale gak dawa-dawa. Ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim. Dibaca saben-saben mantun isya notok subuh ketiga rendeng susah bunga pilkada gak pilkada pilkades gak pilkades ketiga rendeng barom ditamim wiritane ya Allah ya Qadim diwaca mari isya sampai subuh dadi njoso sakmene gedhawe niku barokah ya Allah ya. Lamun kiai-kiai ku mboten berjiwa perjuangan, ge apa ge pondok, dikaplinge wae. Paham napa mboten? Ha niku Pak Cip itu kan ngapling. Niki Pak Cip. Lamun kiai-kiai ku mboten jiwa perjuangan, tidak meletakkan kepentingan Islam di nomor satu. Ge apa ge pondok? Dikapling. Ngene mboten? Menen jaman men ngojo, sampean mau delok pira luas e pondok. Iku barokah, barom linga malawirit ya Allah ya. Sampean tak izazai mojo ya Allah ya Qadir. Tapi sing mbok sing waca sing temenan. Mbok kepethuk Gus nyar kae wirid diwaca sing lawas dikelek. Kepethuk Habib nyar dikae wirid sing lawas dikelek. Insyaallah kepethuk Kiai nyar dikae wirid sing lawas dikelek. Umpama sekolah sampean kegelen pindah, kakean nomer induk gak duwe ijazah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampeyan tak dongane bahagia. Sae sampeyan tak dongan tunggu dhuwit ae. Sampeyan tak dongan iso tuku alpat loro. Iso gawe omah loro rata-rata luase 3000 meter persegi. Serius niki. Cek kena ge futsal. Sampeyan tak dongane iso haji. Bisa umroh, bisa nyokolan no anak putu sampean pada pendidikan yang bonafit dan baik. Kula pesen, kepentingan Islam harus kita letakkan di atas segala-galanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Muga-muga dadi keterangan sing barokah. Muga-muga dadi keterangan sing manfaat. Nomor 4. Bondone urip sing mesti bisa ngeteno bahagia dunia akhirat. Wattaba'u nurul ladzi unzila ma'ah, mengikuti petunjuk Al-Qur'an. Iman kepada Rasulullah, ngagungno Rasulullah, membela Rasulullah, sing nomor 4 mengikuti petunjuk Al-Qur'an. Kula ditakoni karo profesor sing budak dasar Gus. Napa iman nang Rasulullah didelen nomor 1, ngikuti petunjuk Al-Qur'an didelen nomor 4. Iya, ditakoni mana yo, kentengen bertanya. Nek ana wong takon nang kiai padha karo ngulangi bebek nglangi, Pak. Ana wong ngulangi bebek nglangi, kira-kira sing klelep bebeke apa sing mulang? Maka saya jawab, Prof, iki Al-Qur'an, Prof, gak iso diwalak-walik. Jawaban kula santai, uang iku nek gak iman karo sing gawa, mesti gak iman karo apa sing digawa. Allahumma sholli ala Muhammad. Pak, Bu, niki soro pidhato, soni mboten ngangkat kegeden lapangan soro, tapi dua tuh ngotot. Niki nek pisi ke kiai ini buatan kuat pedot nih. Musuh awat yang buatan muni ada yang lain. Buatan itu mendorong saking cinta ya bandok pidato. Kalau biasa ini balik pula. Aku mari pidato ini ki pegeli yang dikepungi Jepang 36. Uang iku nek gak iman karo sing gawa, mesti gak iman karo apa sing digawa. Siji, iman kepada Rasulullah. Loro, ngagungno Rasul. Telu, membela Rasulullah. Papat, mengikuti petunjuk Al-Qur'an. Baru diabadikan. Ulaika humul muflihun ay faizun, bejo kemayangan, sa'adah fid daraini, bahagia baik di dunia, lebih-lebih di hadapan Allah. Allahumma ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Jika setiap orang memfungsikan akal dan hatinya secara objektif, niscaya kebenaran Islam tak terbantahkan. Agama akan membawa perubahan ke taraf yang lebih baik jika dipelajari, dipahami, dan diamalkan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Allahumma sholli ala Muhammad. Muga-muga keterangan kula sing singkat iki sampean cekeli. Sampean tak dongano uripe bahagia. Siji, nek sampean kepingin bahagia, kudu duwe pondone urip iman kepada Rasulullah. Nomor loro, mengagungkan Rasulullah. Nomor telu, membela Rasulullah. Nomor papat, mengikuti petunjuk Al-Qur'an. Sampun abandok kula dunganani majelis niki supaya dadi majelis sing penuh berkah. Lurahe tak dungakno selamat. Selamat nyekel pemerintahane. Insyaallah sehat. Iso gawe omah loro rata-rata luasé 3000 meter persegi. Insyaallah tembus niki kula durung turu seminggu tembus niki. Sampeyan namine nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina wa maulana Muhammadin. Sajaratil aslin nuraniya wa lamhatil qabdatir rahmaniya wa abdalil khaliqatil insaniya wa asrafis suratil jismaniya wa ma'dinil asrabbaniya wa khazainil ulumil istibaiya sahibil qabdatil asliya wal bahjatis saniya wa rutbatil aliya manin darajatil nabiyuna tahta liwaihi fahum minhu wa ilaihi wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yawmin tub'asu man afnaita wa sallim taslima walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala datil muhammadiyah al-latifatil ahadiyah samsi samail asrar wa madaril anwar wa markazi madaril jalal wa kutbi balakil jamal. Allahumma bisirri ladaika bisayri ilaik amin khawfi wa agil asrati wa adhim huzni wa khirsi wa kunni wa putni ilaika minni warzuqni al-fanani bada taj'alni mabtuna min nafsi makjuban bikhisni wa kshifli an kulli sirri maktum ya hayyu ya qayyum. Wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Jayalah bangsaku, jayalah negeriku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Oh,

tayyidin ya gharami ya gharami salatu salatu bisalamil mubin ya Kulli hawlin minal الوطن يا للوطن يا للوطن الله حق الوطن بين الإيمان ولا تكون بين الحرمان إن هادو أهل الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حق الوطن بين الإيمان ولا تكون بين الحرمان إن هادو أهل الوطن إندونيسيا بلادي أنت عنوان فقامة كل من يأتيك يوما طبيعيا يلقي بابا dalam imanku jangan halangkan nasibku bangkitlah hai bangsaku Indonesia negeriku engkau panci martabatku siapa datang mengancam bukan binasa ribawa durimu siapa Pusaka hati wahai tanah airku dalam imanku jangan harapkan resipu bangkitlah hai bangsaku Indonesia negeriku engkau panci martabatku siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu di bawah durimu. Sazuna, di mana engkau berada? Allah, teruskanlah perjuangan demi agama. Ku rela berkorban demi agama. Ku rela berkorban. Fahtazal arsyu turaban wasti basyarah وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيبة صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام Al-Mustafa al-Hamid مرحبا يا مرحبا Hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi Bayi Hamid Pasuruan, Bayi Ahmad Sidik Nyember, wa Kiai Hamim Jazuli Peloso Kediri, wa Jami'il Muassis Ulama Illah fi Kota Jombang. A'ada Nabi karomatihim wa bi barakatihim. Sayyul lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni nas'aluka ya Allah bi barakati hadhihi shalawah wa bi barakati hadhil qasidah al mu'tabarah ya Allah. Anta ja'alana ya Allah man hadhara fi hadzal majlis ya Allah min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna min ahli syair wa al-dhair innaka waliyul kulli khair wa munafasul bi kulli khair wa mu'til kulli khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al hadzal jam'iyyah jam'iyatan marhuman ya Allah. Jadikanlah perkumpulan kami ini adalah perkumpulan yang Engkau kasihani ya Allah. Bukalah hati mereka yang hadir ya Allah. Damaikanlah hati mereka yang hadir ya Allah. Berikanlah kebahagiaan pada mereka yang hadir ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi rahmatika ya arhamar rahimin, wa mutafarriqan mutafarriqal ma'suman ya Allah. Jika kami pulang nanti ya Allah, jagalah semua orang yang hadir ini ya Allah dari musibah dan bencanamu ya Allah. Jadikanlah perpisahan kami ya Allah perpisahan yang sangat Engkau jaga ya Allah, hingga kami bisa bertemu kembali di majlis yang mulia di lain hari ya Allah. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa bihaqqi ali sayyidina Muhammad irhamna ya Allah. Ya Allah, dengan haknya Nabimu Muhammad dan haknya keluarga Nabimu Muhammad ya Allah, kasihanilah orang-orang yang hadir di sini ya Allah. Ampunilah dosa-dosa orang yang hadir di sini ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mari bersama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Jangan bubar dulu, nunggu lantunan lagu Indonesia Raya. Nanti kalau bubar, saya mohon Syekh Hermania dan para tamu-tamu yang lain